Ya, selamat saya ucapkan untuk Okay. Silakan. Hitungan. Dua. Kembali dengan terakhir. Hitungan. Tiga. Selesai. Rabun A 03 di tubuh temannya tuh. Ya, selamat diucapkan untuk Apa sih? Apa kata kau? Apa sih? nomor kandangan 11 08 05 07 26 Murai Batu A 11